Faslun fi bayani ahkamis salabi wa qasmil ghanimah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum salab. Nanti akan dijelaskan arti salab ya. Jadi pakaian yang dipakai oleh korban, pakaian ataupun sepatu, atribut yang dipakai oleh musuh. Dan fasal menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang. Waman qatala qatilan utiya salabahu bi fathil lam. Seorang yang membunuh musuhnya di saat berperang, maka dia berhak mendapatkan salab, mendapatkan atribut atau pakaian yang dipakai oleh musuhnya. Bisarti kaunil qatili musliman dzakaron kana au unsa hurron au abdan syaratul imamu lahu aula. Syaratnya pembunuh itu atau yang orang yang membunuh musuhnya itu dia beragama Islam. Jadi tidak membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, dan telah ditentukan oleh imam atau tidak. Jadi yang penting dia beragama Islam, maka dia berhak mendapatkan salab. Wasalabu thiyabul qatil allati alaihi wal khuffu warran. Salab adalah pakaian yang dipakai oleh musuh yang terbunuh, dan juga khuf ya, sepatu yang di atas mata kaki, dan juga ron. Wahwa khufun bila qadamin yulbasu li syaki faqat. Ron adalah sepatu yang hanya dipakai untuk menutupi betis ya. Jadi sepatu yang hanya menutup, bukan sepatu sebenarnya, penutup betis. Wa alatul harbi, dan juga yang termasuk salab adalah alat berperang. Wal markubul ladzi qatala alaihi aw amsakahu bi inani. Termasuk salab lagi adalah kendaraan yang dinaiki. Jadi kendaraan yang dinaiki untuk berperang atau kendaraan yang dipegangnya, yang dipegang kendalinya. Wasarhu walijamu wa mikmadud dabah wasiwaru awit tauku wal mintaqatu. Ya, ini banyak sekali ya. Pelana dari tunggangannya, kemudian tempat yang dinaiki di tunggangannya, kemudian gelang, kemudian sabuk, dan yang dipakai di leher gitu ya. Wahya allati yusattu bihal wasat. Jadi mintokoh adalah sesuatu yang diikatkan di perut, yaitu sabuk. Wal khotamu, kemudian cincin. Wan nafaqatul lati ma'ahu, dan juga nafkah atau harta-harta yang ada bersamanya. Wal janibatul lati tuqadu ma'ahu, dan juga janibah. Janibah adalah kendaraan yang dituntun bersamanya. Wa innama yastahiqqul qatilu salabal kafir idza gharra bi nafsihi halal harbi fi qatlih. Bihaitsu yakfi biruku bihadal ghoror syarra dzalikal kafir. Seorang yang membunuh orang kafir, dia berhak mendapatkan salab darinya bila memang dia telah mengancamkan jiwanya. Jadi dia telah melakukan sesuatu yang mengancam jiwanya di saat berperang, sehingga orang-orang kafir serangannya mampu terhalangi karena tindakan yang dilakukan. Jadi dia telah melakukan atau dia telah melakukan hal yang menjadikan orang kafir serangannya bisa tertahan ya, melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Falau qatalahu wa huwa asirun aw naimun aw qatalahu ba'dan hisamil kufar fala salabalahu. Jadi membunuh lawan kafir ini diharuskan pembunuhan itu terjadi karena dia memang benar-benar berperang ya, dalam arti dia melawan bahaya, dia menghadapi bahaya dari orang kafir tersebut. Artinya mengecualikan membunuh orang kafir yang sudah tertawan, atau membunuh orang kafir yang sedang tidur, atau membunuhnya setelah perang selesai. Maka orang-orang yang membunuh orang kafir tapi tidak ada bahaya yang dihadapi, dia tidak berhak mendapatkan salab. Fakifayatu syaril kafiri ayyuzilam tina'ahu ka'ayyafqa'a aynahu aw yaqta'a yadayhi aw rijlaihi. Jadi menghentikan serangan dari orang kafir itu bisa dilakukan dengan menghilangkan pertahanannya, menghilangkan atau menghancurkan pertahanan darinya. Contohnya seperti mencongkel matanya atau memotong tangan atau kakinya. Artinya intinya ada tindakan dari seorang Islam yang melukai lawannya sehingga dia tidak lagi bisa bertahan. Wal ghanimatu lughatan ma'khudatun minal ghunmi wa huwa ar-ribhu. Sekarang membahas tentang ghanimah. Kata ghanimah makna lughatnya diambil dari kata ghunmu yang artinya adalah keuntungan. Wa syar'an al-malul hasilu lil muslimin min kufari ahli harbin bi qitalin au ijafi haylin au ibilin. Dan makna ghanimah secara syariat adalah harta yang dihasilkan untuk orang Islam dari orang-orang kafir, dari orang-orang kafir yang dia harus diperangi. Dan harta itu bisa dihasilkan dari peperangan atau dari melarikan kuda. Melarikan kuda artinya menjadikan kuda atau unta sebagai berperang. Intinya harta yang dirampas dari orang kafir dan harta itu diambil dari peperangan. Wa kharaja bi ahlil harbi al-malu al-hasu minal murtaddin fa innahu fai'un la ghanimah. Jadi harta ini harus diambil dari kafir harbi. Kafir harbi artinya kafir yang harus atau boleh diperangi oleh orang Islam. Jadi mengecualikan orang-orang murtad, ya, orang-orang yang sudah beragama Islam kemudian dia keluar dari agama Islam, harta yang didapatkan darinya ini statusnya tidak ghanimah tapi fai. Jadi nanti akan dijelaskan apa itu fai. Wa tuqsamul ghanimatu ba'da dzalik ay ba'da ikhraji salabi minha ala khamsati ahmas. Jadi setelah semua salab atau atribut yang dipakai musuh itu diberikan kepada pemiliknya, setelah salab diberikan ke pemiliknya, maka ghanimah atau harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian. Fayu'ta arba'atu ahmasiha min aqarin wa mangkulin liman syahida ay hadharal waqata minal ghanimina biniyatil qital. Dan 4/5 dari bagian itu diberikan kepada orang yang ikut berperang. Jadi orang-orang yang ikut berperang dan memang dia niat dari rumah memang untuk berperang, ya. Jadi harta ini bisa berupa tanah atau bisa berupa hal-hal yang bisa dipindahkan, ya. Wa ilam yuqatil ma'al jaisi. Jadi yang penting dia ikut hadir dalam peperangan dan niat berperang. Walaupun faktanya di medan peperangan dia tidak ikut berperang, itu pun masih bisa mendapatkan bagian 4/5. Wa kadza man hadhara la biniyatil qitali wa qatala fil adhar. Ada juga menurut satu pendapat adhar, termasuk dari orang yang berhak mendapatkan bagian ini adalah seorang yang hadir tidak untuk niat berperang. Jadi dari rumah dia tidak niat berperang, tetapi setelah sampai di medan peperangan dia ikut berperang. Walasai aliman hadoro ba'dan gido ilkital. Bagi orang yang datang di medan peperangan setelah peperangan selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan ghanimah. Wa yu'ta lil farisi al hadiri al waqati wa huwa min ahli al qitali bi farasin muhayyain lil qitali alaihi sawa'un qatala amla thalathatu ashum. Dan pembagian ghanimah ini dibedakan antara orang yang datang dengan membawa kendaraan, dengan membawa tunggangan, dan orang-orang yang datang hanya dengan berjalan kaki. Jadi bagi orang yang datang dengan naik kuda, maka dia mendapatkan tiga bagian ya, dia mendapatkan tiga bagian. Jadi dia membawa kuda yang memang disiapkan untuk berperang miliknya, baik dia berperang di medan perperangan atau tidak, dia mendapatkan tiga bagian. Sahmaini li farasihi wa sahman lahu. Wala yu'ta illa li farasin wahid walau kana ma'ahu afrasun katsirah. Jadi tiga bagian ini, dua untuk kudanya dan satu untuk dirinya. Dan kuda yang mendapatkan bagian ini hanya satu kuda. Artinya andai kata seseorang berperang dengan membawa beberapa kuda, maka dia tetap hanya mendapatkan tiga bagian karena yang dihitung hanyalah satu kuda. Walir rajuli ail muqatil ala rijlaihi sahmun wahid. Dan bagi seseorang yang berperang tidak menggunakan kendaraan tetapi berjalan kaki, maka dia hanya berhak mendapatkan satu bagian.